Selalu

akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. You. berikan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesra. Kamu tolong jangan. antara kau dan aku. Na na na na, na na na na na. Tak perlu kau tanya lagi, siapa pemilik hati ini kau tahu. Cinta.